John Lui duduk di pantai, ya, lalu kakinya bermain air begitu ya, kadang-kadang air ombak datang, dan dia memandang laut yang lepas, memandang langit yang sedang merah, dan dia duduk termenung ya. Dia tidak mengerti kenapa dia ada di sini gitu ya. Dia tidak sadar lagi, bahkan dia tidak punya ingatan apapun tentang masa lalunya. Tapi perlahan-lahan dia lihat di sebelahnya itu ada sebuah jasad ya, ada sebuah tubuh begitu ya. Dan dia lihat dengan hati-hati, ternyata wajahnya persis dengan dia. Pakaiannya comang-camping sudah ya, mukanya pucat, bibirnya biru ya, bahkan ada luka di kepalanya yang sama dengan luka yang ada pada dirinya. Dia tidak tahu lagi dia siapa dan orang itu siapa, tapi dia merasa orang ini ya aku gitu ya. Dia berpikir lama dan akhirnya jasad itu atau tubuh itu dia angkat ya, dia naik ke atas tebing dan dia buang ke laut. Ya biarkan tubuh itu kembali ke laut ya, dan dia tertidur malamnya di pantai itu juga. Paginya ketika dia bangun, ternyata jasad itu ada lagi di sebelahnya dia, ya. Dan tidak berubah seperti kemarin, pakaiannya masih compang-camping, mukanya masih pucat, bibirnya masih biru. Maka dia pikir, ah kok bisa kembali lagi ke sini ya? Dia angkat lagi tubuh itu, dan dia lempar lagi dari ujung tebing ke dalam laut. Dan esoknya terjadi hal yang sama. Demikian pula esoknya lagi. Setelah 3 hari dia melempar tubuh itu ke laut dan tidak akan kembali. Dia tercenung di pantai dan melihat langit. Dan dia pikir, ah sebaiknya aku tanam saja tubuh ini. Maka dia menanam tubuh ini ke dalam tanah. 1,5 meter ke dalam tanah dia tanam. Dia kasih nisan berupa batu besar di atasnya. Dalam kelelahan, John Lui tertidur juga di sana. Ketika dia terbangun, ternyata tubuh itu berada di sebelahnya lagi ya. Berada di sebelah batu dan ada di tanah itu lagi. Dia pikir percuma kalau dia coba lagi, pasti seperti itu. Pada saat itu dia melirik ke atas dan lihat di ujung sana ada orang yang sedang membakar sampah dengan besar. Ah, dia pikir ini solusinya, harus saya bakar ya. Maka tubuh itu dia angkat dengan ringan. Nah, ini yang aneh. Jadi John Lui tidak merasa berat ketika mengangkat tubuh ini. Dia merasa seperti mengangkat sesuatu yang ringan saja. Dan dia bawa itu ke tempat pembakaran. Di tempat jauh situ ada 2 orang tua yang sedang diam. Dan John Lui tanya, Pak, bisa nggak saya pinjam apinya untuk membakar? Buat apa kamu membakar itu? Orang tua itu bertanya. Ya, ini saya kirim ke laut, tidak bisa pergi dan dia kembali padaku dan ku tanam juga tidak mau. Orang tua itu hanya tersenyum saja. Dan John Lui melemparkan jasadnya atau tubuhnya ke dalam api unggun itu. Dan yang aneh, ternyata api itu tidak juga mau membakar tubuhnya. Jadi sampah-sampah itu semua terbakar, daun kering, keranting, semua terbakar habis. Dan tubuhnya masih di sana saja. Persis sama seperti ketika dia menemui tubuh itu pertama kali di sebelahnya di pantai. Dan John Lui pun terdiam lama. Dia tidak bisa berpikir mau diapakan tubuh ini ya. Lalu pada akhirnya dia menatap tubuh itu. Dia merasa bahwa itulah dirinya. Apakah aku telah kehilangan jiwaku? Ataukah aku telah kehilangan keinginan hidupku? John Lui tidak lagi sadar. Dan dia berpikir, ah biarlah, aku bawa saja tubuh ini dalam perjalanan hidupku nanti. Maka dia angkat tubuh itu, dia bawa perlahan-lahan, dan John Lui kembali ke kota, dan kembali bekerja, dan kembali kepada kehidupan sehari-harinya, dengan membawa jasadnya sendiri. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.